Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imam al-Barbahari rahimahullah: wa'lam anna man awwala man yanduru ila Allah ta'ala fil jannah al-adira thumma ar-rijal thumma an-nisa bi'ayuni ru'usihim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla dhalika, sebelumnya ya. Baik. Qala wa'lam anna al-bisharata 'inda al-mauti salatu bisharatin yuqal abshir ya habiballah biridallahi wal jannah wa yuqal abshir ya aduwallah bighadabillah wan nar wa yuqal abshir ya abdullah bil jannah ba'da al-islam. Berkata al-muallif rahimahullah: ketahuilah bahwa sungguhnya al-bisyarah banyak dipakai dalam bahasa Arab untuk sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan. Bisyarah berarti kabar gembira. Namun dipakai juga untuk sesuatu yang menyakitkan, untuk sesuatu yang tidak bagus. Makanya kalau dalam bahasa Arab, abshir itu artinya berbahagialah. Abshir artinya bersenanglah, artinya ada kabar gembira. Namun juga dipakai untuk sesuatu yang jelek. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ahlun nar, fa'abshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka ahlun nar dengan azab yang perih. Sehingga bisyarat ya kurang lebih memberi kabar gembira, namun dipakai untuk sesuatu yang jelek dalam rangka untuk menyindir atau untuk mengingatkan. Nah, silakan sekarang berbahagialah nih. Nah, ini dahulu yang engkau telah diperingatkan darinya, namun engkau tetap tidak menghiraukannya, maka abshir. Sekarang bergembiralah dengan neraka. Nah, al-muhim bisyarah ini bisa ini dan itu. Sebutkan di sini oleh mu'alif ada tiga katanya. Yuqal, dikatakan abshir ya habiballah biridallahi wal jannah, bergembiralah wahai habiballah. Maksud di sini habib yaitu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau habib ini umum, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khalil. Lebih dari itu, Ibrahim juga khalil. Bergembiralah dengan ridha Allah dan jannahnya. Dan juga dikatakan bergembiralah wahai Musa Allah, orang kafir, munafik dan yang semodel, bighadabilah wan nar, dengan kemurkaan Allah dan neraka. Abshir ya Abdullah bil jannah ba'dal Islam. Taib. Tiga hal ini sebetulnya tidak ada dalam hadis. Ya. Namun di situ ada hadis-hadis yang sahih yang kurang lebih maknanya mirip. Nah, bahwa dan hadis ini sahih, di antaranya apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga, ya, bahwa al-mu'min wal kafir, siapa saja dia. Nah, itu ketika meninggalnya maka masing-masing ini sudah mengetahui tempat duduknya di neraka dan di jannah. Hadis panjang, namun kurang lebih seperti maknanya. Dan masing-masing juga ditunjukkan dengan al-jannah wan-nar. Al-mu'min ditunjukkan ini jannah, hadza maq'aduka fil jannah. Nah, bima kunta tuti'ullaha wa rasulahu. Inilah tempat dudukmu di surga dengan sebab engkau dahulu mentaati Allah dan Rasulnya. Dan juga disebutkan pada orang mukmin ini, wa hadza maq'aduka finnar in 'asaita Allah. Apabila engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mukmin dan kafir semuanya melihat surga, melihat jannah dan annar. Seorang mukmin ketika ditunjukkan jannah semakin dia bersemangat, ketika ditunjukkan neraka semakin membuat dia bersyukur. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya dari neraka. Begitu juga al-kafir. Nah, ketika ditunjukkan neraka, ya sudah semakin, nah, ini juga bagian dari azab. Ketika ditunjukkan tentang surga, nah, disebutkan hadza in ata'ta Allah. Ini balasan apabila engkau dahulu di dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tersiksa dia. Ya kan? Semakin angan-angan tersebut, ya laitani, semakin, nah. Maka ini yang warid dari ahadis, ya, yang sahih. Adapun hal seperti ini disebut oleh al-mu'allif, hadza qaulu ibn Abbas. Ini adalah qaul ibn Abbas. Nah, disebut al-hafidh ibn Kathir, ya, dan juga yang lainnya. Namun maknanya benar kurang lebih seperti itu. Qala rahimahullahu a'lam anna awwala man yanduru ila Allah, ini yang tadi sekarang. Pertama, orang yang pertama-tama melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di jannah. Nas'alullah an yaj'alana minhum. Nah, al-adirra, yaitu orang-orang yang buta. Summa rijal summa nisa bi ayuni ru'usihim. Ini hadis, ada datang hadis dengan lafaz kurang lebih maknanya seperti ini, namun hadis ini ghair sahih. Nah, sehingga untuk memastikan yang pertama kali melihat Allah adalah orang-orang buta, kemudian ini Allahu a'lam bisawab bi haqiqatihi, ya. Kemudian mu'alif menyebutkan dalil tentang bahwa nanti orang mukmin melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini jelas, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarauna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kalian nanti melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Tidak ada penghalang. Baik. Bulan purnama, malam purnama itu kan berarti malam yang cerah di pertengahan bulan. Kan seperti itu. Ketika kita melihat bulan purnama dalam kondisi cerah seperti itu, bagaimana kira-kira? Apakah ada yang menghalangi? Ada awan. Nah, berarti bukan malam purnama, artinya berarti tidak cerah, ya kan? Namun ini di malam yang cerah, terang benderang. Enggak ada yang menghalangi. Nah, begitu pula nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diserupakan bukan bulan dengan Allah. Sangat jauh dan tidak mungkin. Namun yang diserupakan itu adalah penglihatannya. Ya, tasybih ar-ru'yah biru'yah. Nah, penggambaran, penyerupaan, bagaimana sih nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di jannah? Itu seperti bagaimana ketika kita melihat bulan purnama di malam purnama yang cerah, terang benderang. Tidak ada yang terhalang oleh sesuatu pun, bagaimana? Jelas, ya kan? Tampak, nah, tidak ada penghalang. Nah, ini juga nanti Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang mukmin dalam kondisi seperti itu. Dan permasalahan ini sudah lewat pada beberapa pembahasan di kitab ini. Maka disebutkan wal imanu bihadza wajib wa ingkaruhu kufur. Beriman dengan perkara ini wajib dan mengingkarinya merupakan sebuah kekufuran. Kenapa kufur? Ya mengingkari apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah jelas mengatakan, barang siapa yang mencari sebuah hadis yang sahih, ya berarti dia mendustakan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Qala rahimahullahu a'lam. Rahimakallah annahu ma kanat zandaqah qat wala kufrun wala syak wala bid'ah wala dalalah wala hirah fid din illa minal kalam wa ashabil kalam wal jidal wal mira wal khusumah. Kata al-muallif di sini, ketahuilah rahimakallah, tidak ada sebuah zandaqah, zindik, orang jadi zindik, ya. Zandaqah itu nifak akbar, kan kekufuran yang disembunyikan namun akhirnya tertampakkan. Nah, dan juga tidak ada sebuah kekufuran atau keraguan dalam agama atau sebuah bid'ah atau kesesatan atau kebimbangan dalam agama. Datangnya dari mana? Ilmu kalam, mantik, nah, debat, ya. Datangnya dari mana? Ashabul kalam, orang yang suka berdebat. Jidal, wal mira, wal khusumah. Memang permasalahan ini akhirnya penting untuk diulang-ulang. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau juga melakukan jidal. Ya, ketika di fitnah, masa-masa fitnah Khalqul Quran dengan Ibnu Abi Duat, Ahmad Ibnu Abi Duat. Hadza Ahmad rajulun salih wa hadza Ahmad rajulun talih. Nah, Talih itu lawan dari Saleh. Ya, jidal. Namun beliau rahimahullah dalam kitabnya Usul Sunnah mengulang-ulang larangan tentang debat, jidal. Nah, mengapa ini? Ya. Banyak perkara-perkara yang awalnya kita sudah jelas, akhirnya masuk syubhat ke dalam hati kita melalui perantara ini. Nah, makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alaih illa utul jadal. Ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alaih. Tidaklah tersesat suatu kaum yang di mana mereka dahulu di atas al-haq, di atas petunjuk. Sebabnya apa? Mereka suka jidal. Nah, makanya Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam potongan hadis yang lumayan panjang, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Aku nanti akan menjamin seseorang dengan sebuah rumah di dalam, di pertengahan jannah. Bagi siapa? Liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Taib, dalam Al-Qur'an ada perintah wajidilhum billati hiya ahsan, perintah untuk jidal dengan cara yang baik. Dalam Al-Qur'an ada juga celaan tentang jidal. Nah, nanti akan disebut oleh muallif. Berarti jidal yang dimaksud di sini yaitu debat, ya. Memang bukan dalam rangka mencari al-haq. Maunya menang kalah. Debat jidal untuk mempertahankan kebatilan. Sudah seperti bukan mau mencari kebenaran. Kalau mau mencari kebenaran, nikosh, munadharah ini labas. Kalau dengan syarat-syaratnya tentunya ya. Nah. Atau dalam menampakkan al-had. Seperti itu. Tapi kalau bukan, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, aku akan menjamin orang yang meninggalkan debat seperti ini, walaupun dia benar. Nah, datang orang ingin mendebat. Nah, kenapa kok ini gak boleh? Ini hanya mimbab majaz. Bukan hakikat sebenarnya. Ya sudah, gak usah diladeni lah. Nah. Ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, walaupun dia benar, walaukana muhikkan, tapi dia meninggalkan debat yang seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi pelakunya dengan surga, dengan rumah di pertengahan surga. Karena memang ini deh, debat ini akhirnya orang pertama sudah yakin karena debat masuk syubhat. Imran ibn Hittan. Ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, min a'yanil muhaddisin atau min a'yanil ulama, Imran ibn Hittan, lakinnahu min ru'usil khawarij. Siapa Imran ibn Hittan ini? Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya dari Imran ibn Hittan, walaupun mimbab al-mutaba'ah, bukan asal hadis. Nah, Imran ibn Hittan ini meriwayatkan dari Aisyah, meriwayatkan dari Ibnu Umar dan yang lainnya. Karena min ahli sunnah. Ya. Dahulu, Masya Allah. Orang yang kuat, orang yang luar biasa, hafalannya banyak, cerdas. Punya saudara, kerabat, wanita, cantik. Akhirnya tergoda dengan kecantikannya. Akhirnya ingin menikahinya. Disebutkan, dinasihati oleh kawan-kawannya, oleh yang lainnya. Innaha khawarijiyah. Ini perempuan hati-hati, dia khawarij dia. Nah, sa'uqni'uha. Aku akan bikin dia meninggalkan kebatilannya biar dia semakin mantap dengan akidah Ahlus Sunnah. Nikah. Nikah ya, bukannya dia yang akhirnya mampu membuat istri ini menjadi ahlu sunnah, bahkan dia yang akhirnya menjadi khawarij. Ahlul kalam. Seperti itu. Sampai ke tingkatan khawarijnya, akhirnya dia menguji Abdurrahman ibn Muljim. Qatil Ali ibn Abi Talib. Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya darbata mintaki ma arada biha illa liyablugha min dil arshi ridwana. Abdurrahman bin Muljim, pembunuh Ali radhiyallahu anhu, dipuji. Ya darbata mintaki, wahai pukulan pedang dari seorang yang bertakwa, tidaklah dia melakukan pembunuhan tersebut kecuali mencari keridhaan di sisi dil arshi. Nah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Nah, pertama berakidah ahlus sunnah, nikah dengan perempuan khawarij, terbawa syubhat, bukan semata-mata itu memuji pembunuh Ali. Nah ini, makanya hati-hati ya. Jangan lari debat, jangan jidal. Ya, banyak debat kusir seperti itu. Ada orang mencari al-haq, jelaskan baik-baik. Dia ngeyel kekeh, selesai tinggal. Kalau tahu dia bukan untuk mencari al-haq, jangan diladeni. Kan seperti itu. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Ya kan? Ayah ya Abu Abdillah, ayah as'aluka. Nah. Cuma satu ayat aku mau bertanya kepada engkau ya Abu Abdillah. Kenapa emang? In ghalabtani, kaif? Ghalabtuka. Kalau engkau mengalahkan aku gimana? Ya sudah, kalau begitu kau ikut aku. Wain ghalabtuka, kalau aku mengalahkan kau gimana? Ya sudah, ghalabtuka, tabatuka. Nah, aku ikut engkau. Kata Imam Malik, idhab ila syakim mislik. Pergi engkau kepada orang-orang yang peragu seperti engkau. Faini ala sabati din. Karena sungguhnya aku di atas keyakinan, di atas agamaku. Ya, karena memang agama ini bukan dengan debat, namun qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafil ummah. Nyaman. Nah. Makanya kemudian kata muallif, qala wal ajabu kaifa yajtari'u ar-rajulu 'ala al-mira' wal khusumah wal jidal. Yang mengherankan kata muallif di sini, bagaimana seorang berani untuk melakukan mira'. Baik. Bedanya al-mira' dengan jidal. Makanya tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'. Ya, mira ini semuanya batil, tidak ada yang bagus. Mira itu perdebatan yang semuanya jelek. Tapi kalau jidal ini masih umum. Bisa bagus, bisa tercela. Nah, ini bedanya al-mira dengan jidal. Atau lebih khususnya lagi, mira itu adalah jidal yang tercela. Nah, seperti itu. Adapun jidal itu masih umum, ada yang baik disyariatkan, ada yang jelek. Nah, kata al-Malik di sini, mengherankan bagaimana seorang berani untuk melakukan debat. Wallahu ta'ala yakul, sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Tidaklah mendebat tentang ayat-ayat Allah, bukan dalam rangka mencari al-haq, namun ingin mencari-cari takwil-takwilan yang batil, kecuali orang-orang yang kafir. Berarti orang yang debat dalam ayat-ayat Allah di atas kebatilan, mereka itu kafir. Jelas ayatnya mengatakan, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidak ada yang debat dalam permasalahan ayat Allah, hukum-hukum Allah yang sudah jelas, mendebat dalam rangka bukan untuk mencari kebenaran. Siapa? Illa alladzina kafaru. Kecuali orang-orang yang kafir. Berarti yang melakukan ini kafir. Makanya fa'alaika bitaslim, kata al-mu'alif, wajib bagi engkau taslim, nerima sudah. Memang kan sebetulnya pokok atau pangkal permasalahan, pokok permasalahan kata al-mu'alif ini, fa'alaika bitaslim war ridha bil asar wa ahlil asar wal kaf was sukut. Nah, wajib bagi engkau apa? Taslim, nerima sudah. Sudah, ini agama-agama Allah ini. Semua datang dari Allah gitu loh. Kalau kita meyakini Allah itu al-haq, maha benar, maha adil, maha mengetahui, maha berilmu, maha semuanya. Ya sudah. Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang menguasai segalanya. Agama ini dari Allah kita yakin. Ya, ini namanya muslim. Berserah diri kepada Allah, serahkan, sudah selesai. Apapun ayatnya, hadisnya, kalau itu sahih, benar datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, secara amalannya, ucapannya, pemahamannya, walaupun akal kita masih belum mampu, ya sudah, benar lah gitu dah. Walaupun ini warnanya putih, tapi kalau, nah, kalau ya, tapi kalau agama mengatakan ini merah, ya merah. Nah, itu prinsip ahli sunnah seperti itu. Ya karena agama Allah enggak akan salah. Ini kalau ya. Tapi aktualnya ya enggak akan, ceritanya agama bertentangan dengan fakta, ya. Tapi kalau asal, artinya kalau seandainya agama mengatakan seperti ini, ya kita katakan seperti itu. Nah, contohnya apa? Terserah orang mau, semuanya sepakat bahwa matahari, bumi mengelilingi matahari, atau bagaimana? Terserah mengapa. Pokoknya agama mengatakan matahari yang mengelilingi bumi. Terserah orang mau ngomong apa. Gini, ya kan? Seperti itu. Jadi afwan, bukan merah ini, tapi memang ini putih tembok ini. Tapi yang tadi matahari sudah. Syamsu tajri li mustaqarrillah. Mau apa? Matahari itu bergerak. Wal jarayan tajri itu pergerakan cepat. Ya. Mungkin mereka mengatakan, "Oh iya, matahari pun bergerak." Yang disebut dengan apa? Evolusi atau? Katanya bergerak bersama tata surya ini, bersama susunan planet ini. Katanya seperti itu, katanya. Semuanya kadzab. Atadruna aina taghib, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tahukah kalian kemana perginya matahari ini? Matahari yang bergerak. Maka kita harus sudah terima. Ridha. Sudah kita ridha dengan hadis. Apalagi ayat sudah jelas. Hadis harus kita terima kalau sahih. Nah. Wa ahlul athar. Siapa ahlul athar? Rasulullah dan para sahabatnya. Oh, kalau kita enggak terima dengan mereka, para sahabat, wah, mereka itulah agama itu datang kepada kita melalui mereka. Makanya ahlul bid'ah ingin menjatuhkan Islam, yang dirusak dahulu adalah ahlul Islam. Dari generasi ke generasi sampai sekarang. Nah, coba lihat, orang yang tamasuknya dengan sunnah semakin kuat, semakin banyak celaan, tuduhan, dan yang lain-lainnya. Nah, Abu Hurairah sudah apa katanya? Abu Hurairah itu cuma 4 tahun bersama Rasulullah, lihat. Bagaimana dia punya hadis-hadis yang lainnya? Seperti itu. Al-Imam Syafi'i kata mereka apa? Tahunya cuma fikih apa? Apa yang ada dalam celana dalam perempuan, haid, nifas, apalagi. Nah. Ini sampai sekarang. Siapa itu? Rabi' Al-Madkhali, jamaah tahdzir, oh, yang sudah sunnatullah. Mau jadi ahlu sunnah, ya harus siap. Nah, gak gampang jadi ahlu sunnah ini. Harus siap dicela, harus siap. Kalau memang betul kita konsekuensi di atas, tamasuk bisunnah. Nah, karena memang sudah sunnatullah. Kan seperti itu. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Yang mana? Ada perbedaan nuskhah. Afwan, coba kitabnya, anak enggak dengar antum. Al-intiqam kurang lebih membalas. Al-intiqam itu membalas seperti itu. Kenapa? Di sini disebutkan yang mana? Hah? Ba'dal Islam. Aywa. Di situ ba'dal intiqam. Absyir ya Abdullah bil jannah ba'dal intiqam. Berarti ba'dal qisas kalau begitu. Ya. Al intiqam itu pembalasan. Artinya orang sebelum masuk jannah itu setelah melewati apa? Sirat, ya, di situ akan dilakukan kisos siapa saja, entah hewannya, entah manusianya. Nah, akan ada kisos. Yang itu akhirnya orang masuk dalam jannah betul-betul terbebas dari kedzaliman. Nah, dia punya kedzaliman, ya sudah dikisos dahulu baru kemudian masuk jannah. Al-intiqam. Nah. Baik. Ada lagi? Nah, fadhal. Baik. Sutra. Para ulama berselisih hukum sutra. Sebagian mengatakan sutra itu mustahab, tidak wajib. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Sebagian lagi mengatakan salat itu wajib, ini pendapat Syekh Mukbil wa Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa rajih yang mengatakan itu wajib. Karena di situ ada perintah, wallahu alam bisawab. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan idza shalla hadukum fal yusalli ila sutrah wal yadnu minha. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia salat ke sutrah dan mendekat. Ya. Sehingga yang berpendapat itu wajib, bagaimana ketika di tengah-tengah, misalnya dia sutrahnya orang. Ini juga tanbih, kita jangan bermudah-mudahan menjadikan orang sebagai sutrah. Ya. Dan bukan kewajiban orang yang kemudian jadikan sutrah, dia harus menunggu. Paham ini ya? Nah, hanya dia sudah artinya. Tayyip, dia mau bertahun, artinya menunggu saudaranya selesai sholat, ya alhamdulillah, jazahullah khair. Nah, tapi bukan terus wajib bagi dia harus menunggu ini selesai, kemudian dia boleh berpaling. Apalagi ada keperluan, sih sudah tinggal. Yang salah yang ini menjadikan. Nah, sehingga jangan bermudah-mudahan. Artinya bukan tidak boleh, tapi ya coba lihat kondisinya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah ternyata aktualnya misalnya orang ini yang jadikan sutrah pergi ya. Nah, gimana? Ya sudah. Kalau memang dekat ada hal sesuatu lain yang bisa dijadikan sutrah, mendekat. Wal yadnu minha. Walaupun sebagian ulama menyebutkan ya sudah enggak perlu. Enggak perlu mendekat. Cukup. Nah, tapi kalau ada yang dekat, labas insyaallah mendekat. Tapi kalau tidak ada, ya sudah tetap. Kayak antum di situ, ini ada orang duduk, kemudian pergi. Kan jauh ini. Mau melangkah berapa, 1, 2, 3, 4 mungkin. Sudah gak perlu. Tetap di tempatnya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika mencukur kumis, lebih baik menggunakan silet atau gunting. Kos, ya, sunnahnya itu adalah kos. Nah, juzus syawarib al jaz dan juga dan tidak ada sebuah hadis yang menyebutkan atau memerintahkan untuk halak. Halak itu berarti dengan silat. Kalau qas memotong, wal jaz itu mubalaghah fi al qas. Ya. Nah, mencukur. Sehingga sunnahnya itu bukan dengan silat. Itu namanya halak. Nah, tidak ada hadis sama sekali yang sahih Rasulullah memerintahkan dengan halak. Bahkan Imam Malik mengatakan halqus syarib bid'ah. Nah, karena memang enggak ada. Nah. Adapun dengan apa? Gunting atau yang gunting lah ya. Nah, itu boleh walaupun sampai habis, namun dengan gunting. Ini tidak dinamakan halak. Nah, itu boleh dan memang bagus. Juzz syawarib. Al jazz itu mubalaghah fil qas. Nah. Ya. Sehingga jangan dengan silet, bukan dihabiskan dengan silet, namun dihabiskan dengan gunting. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.